Mitra Bisnis, Kompas menulis, kisruh penyegelan gereja Taman Yasmin di Bogor yang IMB-nya dicabut wali kota setempat, meski telah mendapat rekomendasi pembukaan segel oleh Mahkamah Agung dan Ombudsman RI, menjadi bahan diskusi antara PBNU dan perwakilan gereja yang menyimpulkan, salah satu kunci utama kebebasan beribadah masyarakat yang dijamin Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 adalah pemerintah harus menegakkan hukum terhadap siapapun yang melakukan kekerasan atau mengusik kebebasan tersebut. Untuk membahas hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Kaukus Pancasila Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Bu Hemas, apa komentar Anda? Saya kira yang jelas bahwa kita sudah juga melihat bahwa beberapa sorotan yang terjadi karena kemauan dari pemerintah setempat, saya kira itu memang betul-betul tidak mengindahkan keputusan daripada Mahkamah Agung sendiri. Berarti kan memang sudah melanggar daripada keputusan yang sudah diputus. Kemudian yang kedua, saya lihat bahwa kemauan daripada kepala daerah yang ada di kota, saya kira wali kotanya itu juga tentunya terlalu sempit perspektifnya. Menurut saya, alasan yang selalu dibuat, misalnya seperti tidak harus berada di jalan yang namanya adalah nama seorang kiai gitu. Itu kan sesuatu yang dicari-cari. Menurut saya itu adalah di dalam undang-undang sendiri, sebetulnya undang-undang dasar, itu kan jelas bahwa umat beragama di Indonesia itu kan boleh melakukan ibadah sesuai dengan agamanya. Tentunya ini sudah banyak hal yang dilanggar. Menurut saya memang harus ada ketegasan dari pemerintah. Karena pemerintah daerah Bogor sendiri, seperti Bapak Wali Kotanya, itu kan sudah banyak melanggar peraturan dan melanggar undang-undang juga. Saya kira saya sangat sepakat kalau memang harus ada tindakan yang lebih di atasnya. Tentunya ini merupakan salah satu ketidakadilan yang dirasakan oleh warga masyarakat yang minoritas. Saya lihat bahwa masyarakat setempat pun itu sebetulnya juga tidak seperti apa yang digambarkan oleh Wali Kotanya. Karena tanda tangan yang dihadirkan misalnya pada waktu saya lihat itu juga sesuatu yang kita DPR pun turun, itu sudah memang wali kotanya juga tidak peduli gitu. Apalagi mungkin aparat penegak hukumnya. Saya kira juga tidak mau melakukan tindakan atau tidak mau melakukan sesuatu perubahan. Karena saya lihat bahwa Menteri Dalam Negeri juga tidak berbuat apapun, ya kan, pemerintah pusat juga tidak berbuat apapun. Yang terkecil saja misalnya, aparat keamanan yang ada di daerah itu juga tidak bisa melakukan apapun. Nah ini kan tentunya kita bisa lihat di balik ini ada apa gitu loh. Menurut Ibu, apa solusi terbaik untuk masalah ini? Ya, sebetulnya solusinya yang kita hanya bisa mendorong pemerintah pusat itu untuk bisa berbuat sesuatu gitu loh. Nggak bisa ada pembiaran dan didiamkan, itu nggak boleh gitu loh. Berarti masyarakat Indonesia itu tidak bisa terjamin keamanannya, juga tidak bisa terjamin ibadahnya. Ya kan, kita lihat bahwa tidak bisa menjamin keamanan dalam beribadah itu jelas. Sebetulnya tidak hanya di Bogor, kita bisa rasai, bisa tahu bahwa di beberapa provinsi, kabupaten, kota itu ada terjadi seperti itu. Ada pembiaran gitu loh, tapi tidak pernah dicari solusinya. Bagi saya, solusinya adalah pemerintah memang harus turun tangan dalam persoalan ini. Demikian Gusti Kanjeng Ratu Hemas, saya Kiki Wijaya.